Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وأتباع التابعين wa man ittaba'a huda ila yaumiddin amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita kembali memuji Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kepada kita nikmat kesehatan sehingga di malam hari ini Allah Azza wa Jal kembali mengumpulkan kita di tempat yang mubarak ini untuk kembali di dalam upaya kita mendalami pemahaman kita terhadap agama Islam. Insyaallah kita akan melanjutkan pembacaan kita dari kitab Umdatul Ahkam karya Imam Abdul Qani bin Abdul Wahid Al-Maqdisi Ad-Dimasqi rahimahullahu taala. Kita sampai pada hadis yang ke-19, masih dalam bab yang menyebutkan tentang sunnahnya bersiwak, dan kita telah melewati beberapa hadis. Kita sampai kepada hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha yang telah kita baca dan telah kita sebutkan beberapa faidah yang terkandung di dalam hadis tersebut pada pertemuan sebelumnya. Hadis Aisyah yang menceritakan tentang kejadian pada saat waktu-waktu yang mendekati ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersandar pada dada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dalam keadaan beliau lemah, tubuhnya lemas. Maka pada saat itu masuk Abdurrahman bin Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhuma, saudara Aisyah radhiyallahu anha, masuk ke kamar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdurrahman, beliau sambil membawa siwak yang masih basah yang sedang beliau gunakan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun terus memperhatikan siwak yang dibawa oleh Abdurrahman bin Abi Bakrin As-Siddiq. Maka apa yang dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut pun akhirnya Aisyah memahami bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menginginkan siwak yang ada pada Abdurrahman bin Abi Bakrin As-Siddiq. Maka Aisyah radhiyallahu ta'ala anha pun akhirnya mengambil siwak tersebut, lalu beliau kemudian merapikan, lalu beliau membersihkan. Setelah itu siwak tersebut pun diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah pun bersiwak dengan siwak tersebut. Lalu kemudian Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersiwak dengan cara yang terbaik dari saat itu. Maka setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersiwak, maka beliau pun mengangkat kedua tangannya atau mengangkat jarinya, lalu kemudian beliau berdoa fir rafiqil a'la sebanyak 3 kali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, ya Allah, gabungkanlah aku dengan teman-teman yang mulia. Kemudian setelah berdoa tersebut pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Telah kita sebutkan beberapa faedah yang terkandung di dalam kisah ini. Faedah yang terkait dengan bab yaitu bersiwak, demikian pula faedah-faedah yang mungkin tidak terkait dengan bab yang sedang kita bahas. Di pertemuan sebelumnya kita telah menyebutkan bahwasanya hadis ini menunjukkan keutamaan yang dimiliki oleh istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Aisyah ummul mukminin bintu Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu taala anhuma, di mana di hari-hari waktu-waktu yang mendekati ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun meninggal di pangkuan Aisyah radhiyallahu taala anha. Yang demikian ini menunjukkan sekaligus merupakan bantahan terhadap apa yang dijadikan syubhat pemikiran yang sesat dari sebahagian kelompok Syiah Rafidhah, qatalahumullah, mereka menyebarkan bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal di pangkuan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an. Kemudian mereka pun menyebutkan sanad hadis-hadis yang mereka ada-adakan, hadis-hadis yang palsu yang kemudian mereka buat-buat dan disebarkan. Maka kisah yang kita baca ini merupakan bantahan untuk mereka. Hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, di dalam sahih keduanya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal di pangkuan Aisyah radhiyallahu taala anha. Mereka menyengaja membuat hadis palsu dan menutupi, menghilangkan hadis-hadis yang sahih ini. Gunanya adalah untuk melancarkan tuduhan-tuduhan keji mereka terhadap istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Aisyah radhiyallahu anha, dengan tuduhan-tuduhan yang keji, tuduhan-tuduhan yang kejam terhadap ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, yang telah direkomendasikan di dalam syarat Islam memiliki kemuliaan sebagai sosok wanita yang cerdas, sosok wanita yang faqih. Bahkan beliau pun diantara salah satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang banyak meriwayatkan hadis. Istri tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Aisyah As-Siddiqah bintu Siddiq radhiyallahu ta'ala anhuma, yang menunjukkan pula bahwasannya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha memiliki kemuliaan dan yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hadis yang pernah, yang sudah kita baca pada pertemuan sebelumnya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, siapakah wanita yang paling beliau cintai? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, Aisyah radhiyallahu anha. Lalu kemudian beliau ditanya lagi, wa minar rijal, lalu siapa laki-laki yang paling engkau cintai dari sahabat-sahabatmu? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, abuha, ayah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian beliau ditanya lagi, kemudian siapa lagi setelah Abu Bakar? Beliau menyebutkan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala an. Fa'adda rijalan, lalu kemudian Rasulullah menyebutkan deretan-deretan sahabat beliau yang beliau cintai. Membuktikan bahwasannya Aisyah merupakan sosok istri yang salihah, seorang wanita yang mukminah, yang tersucikan dari segala bentuk tuduhan keji dari orang-orang Syiah Rafidah. Masyarul muslimin, ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis ini pula kita mendapatkan pelajaran bahwasannya diperbolehkan seorang suami untuk menggunakan suatu bejana atau bekas alat makan yang yakni bekas yang dipakai oleh istrinya, seperti sendok seandainya, sendok bekas dipakai oleh istrinya, boleh seorang suami memakainya meskipun itu bekas mulut istrinya. Atau mungkin gelas sehabis dipakai oleh istrinya, maka tidak mengapa dia memakai meskipun di situ terdapat bekas mulut istrinya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis kisah yang kita baca ini, beliau memakai siwak yang setelah dirapikan oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha menggunakan mulutnya. Siwak ini secara asal, secara awal adalah bekas Abdurrahman bin Abi Bakrin As-Siddiq. Lalu kemudian Aisyah pun cepat tanggap terhadap apa yang dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya beliau pun mengambil siwak dari Abu Abdurrahman, lalu kemudian beliau membersihkan dan beliau merapikan dengan menggunakan giginya. Dirapikan siwak tersebut bagian ujungnya. Berarti di situ pasti akan ada bekas mulut atau air liur Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, lalu kemudian digunakan dan dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa mencucinya terlebih dahulu. Maka diperbolehkan. Ini semua adalah bentuk keharmonisan dalam suatu kehidupan rumah tangga. Seorang suami tidak merasa jijik dengan apa yang dimiliki oleh istrinya. Bahkan juga sebaliknya. Juga sebaliknya, dari pihak istri juga tidak boleh kemudian merasa jijik dengan apa yang dimiliki oleh suaminya. Meskipun kalau seandainya seorang suami menginginkan tangannya yang dia setelah makan dengan menggunakan tangan, lalu kemudian si suami ini meminta agar istrinya itu menjilat jarinya yang masih ada bekas makanannya, maka tidak mengapa hal yang demikian tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ida akala ahadukum ta'aman fala yamsah yadahu hatta yal'aqaha aw yul'iqaha. Apabila salah seorang di antara kalian selesai makan, maka jangan dia mencuci, membersihkan tangannya sampai dia menjilatnya atau dijilat oleh istrinya, dijilatkan ke orang lain. Jangan dia mencuci sampai dia menjilat jarinya atau orang lain yang menjilatkan, maksudnya adalah istrinya. Tidak mengapa hal yang demikian tersebut. Di antara bentuk keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga. Jangan ketika melihat istrinya habis minum digeser, cuci aja. Lu kenapa? Bekas mulutmu. Lah, jangan. Jangan seperti ini, akan membuat kehidupan dalam rumah tangga itu seolah-olah hambar. Tidak ada keharmonisan, ada saling ketidaksukaan atau mungkin bahasanya jijik dengan pasangan hidupnya dalam rumah tangganya. Jangan. Nah, di dalam hadis ini juga menunjukkan, mengisyaratkan tentang keutamaan yang dimiliki oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu dan keluarganya. Kenapa? Karena keluarga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu ini dari 4 keturunan semuanya adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semuanya adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah ayah Abu Bakar As-Siddiq, yaitu Abu Quhafah. Kalau Abu Bakar As-Siddiq itu sendiri nama beliau adalah Abdullah. Nama beliau adalah Abdullah. Lebih dikenal dengan kunyah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an. Ayah beliau adalah seorang sahabat. Putranya yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu juga seorang sahabat. Anak Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu yang bernama Abdurrahman ini tadi yang masuk ke kamar Rasulullah juga sahabat. Cucu beliau yang bernama Muhammad bin Abdurrahman bin Abi Bakrin juga merupakan sahabat. 4 keturunan yang semuanya merupakan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang masuk tadi Abdurrahman bin Abu Bakar punya anak bernama Muhammad, itu juga termasuk di antara sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keutamaan memiliki orang tua yang merupakan di antara sahabat Rasul itu merupakan subhanallah kebanggaan yang sangat luar biasa. Apalagi 4 keturunan yang semuanya merupakan sahabat dari deretan sahabat-sahabat yang mulia. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an. Manusia terbaik setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Putranya Abdurrahman, saudara Aisyah radhiyallahu ta'ala anha juga sama seorang sahabi. Cucunya Abu Bakar yang bernama Muhammad juga seorang sahabi. Kalau dalam kehidupan dunia, dalam kehidupan dunia, dalam suatu keluarga yang semuanya itu merupakan yang satunya mungkin tentara, yang satunya mungkin guru, yang lainnya dari anak cucunya itu punya jabatan, itu subhanallah. Orang tua kakeknya itu merasa bangga. Anak cucunya menjadi betul-betul jadi orang bahasanya. Punya usaha, punya jabatan. Apalagi kalau rumah-rumahnya itu megah, mewah, besar. Kehidupannya itu mentereng. Subhanallah. Bangga. Ini kalau dalam urusan dunia. Namun kalau dalam urusan akhirah, ini tentunya seseorang lebih bangga lagi. Oleh karenanya dikenal dari kalangan para sahabat, para ulama ussalaf, mereka ini memiliki keturunan-keturunan dari para ulama. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullahu taala, penulis kitab Al-Usulus Salasah, ya kan, Al-Qawaidul Arba', Kashfus Syubuhat, Kitab Tauhid. Seorang ulama, ayahnya, kakeknya, nenek moyangnya, semua itu adalah deretan dari orang-orang alim. Dari deretan orang-orang alim. Kalau bahasa pepatahnya itu, buah itu jatuh tidak akan jauh dari pohonnya. Demikianlah kehidupan. Beliau, kakeknya seorang ulama, kemudian ke bawah, deretannya itu ke alim ulama semuanya. Nah, ini merupakan isyarat kepada kita, ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, terkhusus kita sebagai orang tua. Dan secara keseluruhan sebagai calon orang tua yang mungkin masih belum mendapatkan pasangan hidup, dan suatu saat pun nanti dia akan menjadi orang tua juga, agar keinginan, cita-cita untuk memiliki dzurriyatan thayyibah salihah, mereka harus memperbaiki diri, harus bercermin, melihat kondisi dia seperti apa. Perbaiki dirinya, perbaiki keimanannya, perbaiki ketakwaan dia, perbaiki ibadahnya. Perbaiki hubungan dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala, sang khaliq yang mengatur alam semesta ini, yang memberikan rizki karunia keturunan kepada dia. Lihat kondisi dia. Agar kemudian harapan yang dia cita-citakan memiliki keturunan-keturunan yang salihun itu pun tercapai, disertai dengan permohonan doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lihatlah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk diberikan keturunan yang baik, agar keturunan itu dijauhkan dari perbuatan syirik. Allah subhanahu wa ta'ala kabulkan. Dengan kesabaran beliau, kekokohan dia, keimanan dan ketakwaan, kepercayaan yang sempurna terhadap ketetapan-ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala, beliau membuktikan bahwasanya beliau sebagai sosok orang tua yang terbaik dengan patuhnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau pun mencapai puncak, mencapai cita-cita yang beliau inginkan. Yang kalau seandainya kita membaca sejarah yang dialami oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, niscaya mungkin kita akan tumbang satu persatu, tidak akan mampu. Beliau diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan istrinya, dengan membawa satu anak yang masih kecil, masih bayi, ditinggal di tempat yang tandus, tidak ada air, tidak ada pepohonan, tidak ada orang, yang ada di situ hanyalah padang pasir. Secara nalar, secara logika, subhanallah, ini merupakan sesuatu yang akan menyiksa lahir dan batin keluarga tersebut. Ini kalau kita posisikan diri kita seperti Nabi Ibrahim seandainya mengalami yang demikian, kira-kira bisa, mampukah kita? Belum tentu. Nah. Sampai muncul pertanyaan dari seorang istri yang salihah, yang juga mengharapkan memiliki keturunan yang baik, yang salihun, salihat. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam berpaling lalu kemudian hendak meninggalkan anak dan istrinya yang masih kecil istrinya tersebut. Istrinya pun dengan kesabaran bertanya kepada Nabi Ibrahim, "Ya Ibrahim, amarakallahu bihada?" Wahai Ibrahim, apakah Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kepadamu untuk melakukan seperti ini? Yakni engkau meninggalkan seorang istri dengan anak yang masih bayi di tempat yang tandus, tidak ada manusia, tidak ada pepohonan, tidak ada air. Apakah ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala? Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam pun menjawab, "Ya. Ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala." Dengan kepercayaan yang sempurna, keimanan yang sempurna dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jawaban dari seorang istri yang salehah, yang mukminah, setelah mengetahui bahwasannya ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka beliau menjawab, "Idzan la yudayyi'una Allah." Kalau seperti itu, aku yakin Allah tidak akan menyia-nyiakan kita di sini. Ternyata semua itu benar. Nah, sebagai sosok orang tua yang menginginkan keturunan soleh. Dan itu merupakan pembelajaran untuk kita. Yang insya Allah apabila ditanya semua masing-masing kita yang mungkin sudah berkeluarga. Bahkan mungkin yang sudah memiliki cucu. Atau mungkin yang belum berkeluarga. Kalau ditanya apakah menginginkan keturunan yang soleh, insya Allah semuanya pasti menjawab dengan jawaban yang sama, ya. Nah, tapi yang berat ma'asyal muslimin rahimani wa rahimakumullah adalah jalan menuju cita-cita tersebut. Sebenarnya tidak berat, sebenarnya tidak sulit. Semua itu kembali kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala dengan usaha yang betul-betul, yang maksimal dari diri kita masing-masing. Orang tua yang baik insyaallah akan memiliki keturunan yang baik. Kenapa demikian? Karena orang tua yang baik itu tidak akan membiarkan anaknya itu menjadi anak yang rusak. Ini bahasa secara umum. Serincinya, kalau seandainya ada perkara-perkara yang bisa mengancam kerusakan akhlak dan moral anaknya, seorang orang tua yang baik itu akan cepat tanggap untuk mencegah dan menghilangkan segala bentuk celah yang akan merusak moral akhlak ataupun akidah keimanan sang anak. Ini orang tua yang baik. Lalu bagaimana mungkin dia akan mendapatkan apa yang dia cita-citakan? Memiliki anak yang soleh ataupun putri yang solehah dalam keadaan di hadapan anak putra dan putrinya tersebut terdapat sekian banyak media-media yang merusak moral dan akhlaknya, tapi dia selaku orang tua dengan melihat mata kepalanya membiarkan begitu saja. Di tempat lain dia berdoa kepada Allah, "Ya Allah, berikan saya keturunan yang baik dalam keadaan perkara-perkara yang merusak iman dan takwa akidah anak Anda, Anda biarkan seperti itu." Nah, tidak sesuai dengan harapan. Sering kita sebutkan ucapan seorang syair, "Tarjun najata walam tasluk masalika, inna safinata la tajri 'alal yabas." Engkau mengharapkan sukses, mengharapkan lulus, ya kan? Ya, mengharapkan kesuksesan. Namun sayangnya engkau tidak menempuh jalan-jalan yang menuju kepada apa yang engkau cita-citakan tadi. Bahtera, kapal itu tidak akan mungkin mampu berjalan di daratan yang kering. Pasti dia akan berjalan pada jalannya masing-masing. Ketika kita mengharapkan suatu cita-cita di hadapan kita, kita melihat dan mengetahui cara untuk mendapai atau mengarahkan kita menuju cita-cita tersebut, kita sudah faham. Ikuti apa yang kita fahami tersebut. Namun kalau seandainya kita tahu, kita jalannya juga tahu, ternyata kita melihat arah jalan kita ini tidak sesuai dengan jalan yang menuju apa yang kita cita-citakan, lalu kemudian kita diam, atau mungkin bahkan larut ke kiri, ke kiri, ke kiri, atau ke kanan terus, yang seharusnya cita-cita kita di hadapan seperti ini, kita lari ke kiri jauh, tidak akan ketemu. Kita lari ke kanan jauh, tidak akan ketemu. Atau mungkin bahkan lebih parah, mundur. Na'udzubillah. Oleh karenanya Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian, kemudian keluarga kalian dari api neraka. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk menjaga diri, lalu kemudian menjaga keluarga. Mengisyarkan apa? Sebagai kepala rumah tangga yang merupakan rijal, sebagai qawwam ala nisa, sebagai pemimpin dari istri, maka dia perbaiki diri, perbaiki diri, perbaiki diri. Jaga iman, jaga takwa, jaga akidah, jaga ibadah, agar kemudian membuahkan hasil yang baik dan mengarahkan kita kepada apa yang kita cita-citakan. Oleh sebab itu wajar para ulama dahulu dari nenek moyang turun-turun-turun adalah keturunan orang-orang yang soleh. Karena mereka betul-betul menjaga, memperhatikan hal tersebut. Ini semua ma'asyiral muslimin yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, merupakan isyarat untuk kita. Sekali lagi, apabila betul-betul jujur menginginkan keturunan yang baik, putra yang salihun, putri yang salihat, maka dari awal perbaiki diri selaku orang tua, lalu kemudian tempuh perkara-perkara yang menghantarkan kepada apa yang kita cita-citakan tersebut. Nah, di dalam hadis ini pula kita mendapatkan pelajaran, boleh bagi ipar ya, ini saudara istri, khusus saudara istri, untuk masuk ke kamar kita kalau memang ada kebutuhan, dan kita sebagai suami dari saudaranya tadi itu mengizinkan. Sebagaimana yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu selaku saudara laki-lakinya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, sehingga Abdurrahman dengan Rasulullah itu statusnya adalah ipar, ya kan? Maka tidak mengapa. Tapi beda halnya kalau iparnya itu adalah dari lawan jenis. Dari lawan jenis. Seandainya istri kita memiliki saudara perempuan, kita dalam kamar, di situ ada istri kita, kemudian iparnya perempuan masuk, hati-hati. Ini fitnah. Ini fitnah, apalagi kalau di situ tidak ada istrinya. Na'udzubillah min dzalik. Nah. Hati-hati dari ipar ini, alham. Saudara dari pihak istri kita. Saudara perempuan. Atau mungkin saudara laki-lakinya yang berlawan jenis. Nah. Hati-hati. Kalau bertanya tentang bukti, wah banyak. Ya mungkin di wilayah kita atau mungkin di wilayah-wilayah yang lainnya banyak. Bukti kejadian keji yang terjadi antara seseorang dengan iparnya. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat ditanya tentang alham ipar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan alhammu maut. Ipar itu kematian. Kenapa demikian? Karena keumuman kebanyakan masyarakat, seorang laki-laki dengan wanita iparnya ini terkadang dianggap biasa. Bahkan bukan hanya sekedar masyarakat umum, dari golongan as-salafiyun pun terkadang merasa biasa dengan hal ini. Padahal dari sisi hubungan bukan tidak ada mahramnya. Terkadang sepupu sekali, ya kan? Sepupu sekali. Itu tidak ada mahram bagi dia. Maka tidak boleh dia berdua-duaan, tidak boleh dia berbicara ngobrol tanpa ada hajat kebutuhan yang mendesak. Nah, demikian pula ipar. Hati-hati. Nah, jangan mentang-mentang saudaranya dia kita nikahi, lalu kemudian kita bebas ngobrol dengan dia, kadang berdua-duaan. Nah, apalagi ibaratnya sudah gadis. Nah, naudzubillah. Ini hati-hati. Ini hati-hati. Namanya syaitan, itu kan segala cara, segala celah dia akan gunakan untuk merusak hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di antara senjata yang dimiliki, yang cukup senjata yang sangat mematikan yang dimiliki oleh syaitan untuk merusak hamba-hamba Allah yang beriman adalah dengan menjadikan suatu kemungkaran itu dirasakan lezat oleh dirinya. Nah, dia bernikmat-nikmat dengan kemungkaran. Bisa antum lihatlah di masyarakat umum. Terkadang itu adik kakak beiparan itu kadang ngobrol bareng. Itu nikmat. Nah, terlepas pakaiannya ipar perempuannya itu seperti apa, dia biasa dekat, kadang bergurau, kadang ini kan berbahaya. Oleh sebab itu banyak kejadian yang demikian, perselingkuhan dengan saudara ipar sendiri, terjadinya pembunuhan disebabkan istrinya berselingkuh dengan adiknya, dengan adik iparnya, subhanallah. Atau sebaliknya, terjadi pembunuhan, seorang suami akhirnya emosi, sang istri pun dibunuh. Nah, kerusakan yang kemudian berakibat kerusakan-kerusakan yang lainnya. Nah, karena memang seperti itu. Sebagaimana hidayah itu akan membuahkan hidayah berikutnya, ilmu itu akan menghasilkan ilmu yang berikutnya, beramal itu akan menghasilkan ilmu berikutnya, orang yang bertakwa itu akan membuahkan ketakwaan berikutnya. Sebaliknya pun demikian. Kemungkaran, buah hasil dari kemungkaran itu adalah kemungkaran setelahnya. Perbuatan dosa akan membuahkan perbuatan dosa berikutnya. Berawal dari meminum khamr yang akhirnya membuahkan dosa berikutnya, mengganggu orang. Ya kan? Mengganggu orang ini dengan berbagai macam jenisnya, kadang mencuri, kadang pemerkosaan, kadang pembunuhan, ya kan? Dan yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina tadau zadahum hudaw wa atahum taqwahum." Orang-orang yang mendapatkan hidayah, Allah Subhanahu wa taala akan berikan hidayah lagi kepada dia dan Allah akan memberikan ketakwaan kepada dia. Sehingga buah dari hidayah itu adalah hidayah berikutnya, ketakwaan berikutnya, ketakwaan berikutnya. Sehingga ketika seorang menjaga ketakwaan, dia insya Allah akan dibantu oleh Allah menjadi ketakwaan berikutnya. Bertingkat, bertingkat, bertingkat, bertingkat. Dosa pun demikian. Sehingga jangan menganggap remeh, meskipun ini ipar, ya kalau seandainya secara urutan dekat banget, tapi kalau secara syariat itu bukanlah mahram untuk dirinya, maka dia harus menjaga. Jaga jarak dengan dia, jangan berbicara dengan dia, tidak boleh menampakkan aurat, tidak boleh berdua-duaan. Ini merupakan syariat Islam. Nah, terkadang iblis menggunakan ini sebagai senjata. Seseorang itu dilezatkan, dia merasa nikmat, senang. Ketika ngobrol dengan istrinya itu seolah-olah mau perang dunia ketiga, ketika ngobrol dengan iparnya itu seperti pengantin baru. Mungkin ada yang merasakan. Mudah-mudahan jangan. Kalau di rumah, wah, mbok tua nih pencak-pencak. Wah. Akhirnya suaminya keluar ngobrol dengan adik iparnya. Wah, romantis. Na'udzubillah min dzalik. Baik. Di dalam hadis tadi yang kita baca, hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha juga menunjukkan semangatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam mengamalkan suatu ibadah. Dan kalau kita tentunya semangat di dalam mengamalkan sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Mengamalkan sunnah, ma'asyarul muslimin yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun sunnah ini yang saya maksud secara umum ya, bukan hanya sunnah dari sisi ahkam syar'iyah fiqhiyah dalam ilmu fikih, namun secara umum sunnah Islam, apakah yang mencakup hukumnya wajib ataupun hukumnya sunnah mustahab, di dalam mengamalkan sunnah ini merupakan sesuatu yang sangat nikmat. Dan akan dirasakan nikmat oleh seseorang yang memang faham terhadap Islam, mengerti akan hikmah-hikmah, mengerti akan faedah-faedah atau keutamaan-keutamaan yang akan dia dapatkan di dalam mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangankan mengamalkan sunnah, seseorang yang mungkin dia menolong membantu perkembangan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini pun akan mendapatkan pertolongan kemudahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Contoh, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang meninggal, yang mati di atas agama nenek moyangnya, agama kesyirikan, Abdul Muttalib. Pernah kan dulu kita sebutkan bagaimana secara ringkas bagaimana peranan Abu Talib terhadap Islam. Betul-betul Islam itu memiliki benteng. Betul-betul Rasulullah itu diterjaga dengan adanya pembelaan dari Abu Talib terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal Abu Talib ini ketika membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau itu yakin bahwasanya agama yang benar itu dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai pada detik-detik beliau hendak mati, hendak meninggal, Abu Talib mengeluarkan dalam syairnya, kalau tidak salah berbunyi, walaqad alimtu bi anna dina Muhammadin khaira dinil bariyah. Falaulal malamatu, atau apa? Lanjutnya saya lupa. Beliau mengatakan, sungguh aku mengetahui bahwasannya agama yang dibawa oleh Muhammad ini merupakan agama yang terbaik. Kalau seandainya bukan karena takut celaan, bukan takut hinaan, niscaya kalian akan mendapatiku, yaitu Abu Talib, seseorang yang menerima agamanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau ini orang yang lebih mementingkan keturunan, lebih mementingkan yakni apa namanya, kabilah, kekeluargaan. Akhirnya kebanyakan menolak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan lebih memilih nenek moyangnya. Tapi secara sejarah beliau ini memiliki peranan yang besar dalam Islam, membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian Rasulullah itu tidak ada yang berani mengusik beliau dengan adanya pembelaan di hadapan Abu Thalib radhiyallahu ta'ala. Membela meskipun dia orang kafir, musyrik, namun membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akhirnya mendapatkan apa? Pertolongan dari Allah, mendapatkan kemudahan dari Allah dengan siksaan neraka yang paling ringan. Mendapatkan siksaan neraka yang paling ringan, dan itu khusus untuk Abu Thalib. Pernah juga kisah yang kita sebutkan, seorang anak yang kedua orang tuanya merupakan Yahudi. Tapi anak kecil ini sudah mumayyiz, lebih dari 7 tahun belum balig. Ini selalu membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau ketika hendak wudu, anak kecil ini mengambilkan air. Beliau butuh sesuatu, anak ini membantu Rasulullah. Sangat dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga sampai di suatu saat anak ini sakit parah dan dia sekarat. Dia sekarat. Rasulullah sayang kepada anak tersebut. Rasulullah sayang kepada anak tersebut. Sampai ketika anak ini sakit, maka Rasulullah pun menjenguk dia. Menjenguk dia. Ketika Rasulullah masuk, Rasulullah mendapati kedua orang tuanya berada di samping anak tersebut. Karena begitu inginnya menolong anak tersebut agar tidak mati di atas kekufuran, Rasulullah tidak merasa takut dengan adanya kedua orang tua di samping anaknya. Rasulullah tetap mendakwahi anak tersebut dan mengatakan, "Ya gulam, qul la ilaha illallah." Wahai anak kecil, ucapkan la ilaha illallah agar engkau meninggal nanti di atas Islam. Anak tersebut bingung. Dalam hati berkata ingin mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun dari sisi lain dia melihat kedua orang tuanya adalah seorang Yahudi yang sangat membenci agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia bingung. Kalau secara nalar, secara logika, tidak mungkin anak tersebut dibiarkan masuk Islam. Tapi semua itu kembali kepada kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Semua kembali kepada kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika anak tersebut selalu membantu Rasulullah, membantu menolong Rasulullah, apa yang tidak mungkin di akal manusia, semuanya akan terjadi dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika anak tersebut bengong, mau memilih siapa, mau memilih mengikuti Muhammad atau mengikuti kedua orang tuanya. Ketika Rasulullah mengajak dia untuk mengucapkan la ilaha illallah, kedua orang tuanya langsung nyeletup mengatakan, ya gulam atau ya bni, ati' Abul Qasim. Wahai anakku, wahai putraku, ikuti yang diucapkan oleh Abul Qasim. Maka dengan segera dia akhirnya pun mengucapkan la ilaha illallah, setelah itu beliau meninggal. Subhanallah. Sesuatu yang tidak mungkin di akal kita, namun semua berjalan dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan perantara apa? Karena anak tersebut selalu membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka demikian pula kita yakin, ma'asyarul muslimin yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, yakin dengan sebenar-benarnya, selama kita kokoh menggenggam sunnah ini dengan kuat, menggigit sunnah ini dengan gigi geraham kita, kita yakin Allah subhanahu wa ta'ala akan pasti memberikan bantuan kepada kita, memberikan pertolongan kepada kita. Sesuatu yang mungkin di luar akal kita, di luar nalar kita, semua itu tidak ada kata mustahil dari Allah subhanahu wa ta'ala. Innama amruhu ida arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Allah cukup mengatakan kun, maka semuanya pasti akan terjadi sesuai dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Mungkin sampai sini ma'asyarul muslimin yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kajian kita dari kitab Umdatul Ahkam. Fa insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan. Mudah-mudahan dari apa yang kita sampaikan ini memberikan manfaat kepada kita dan menambah berat timbangan amal baik kita di hari kiamat. Adapun benarnya itu semata-mata dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan adapun salahnya itu dari saya pribadi dan dari syaitan, saya beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari kesalahan tersebut. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.